بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أمة الإسلام، senantiasa kita memuji Allah tabaraka wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan karunia dan nikmatnya. Salawat dan salam kepada junjungan kita Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka sampai hari kiamat. Allah subhanahu wa ta'ala telah mewahyukan kepada Rasulnya tentang suatu atau tiga perkara, siapa yang melakukannya dia wajib masuk ke dalam surga. Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda: man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wajabat lahu jannah. Barang siapa, kata Rasulullah, yang ridho Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai Rasulnya, maka wajib dia masuk ke dalam surga. Tiga perkara yang sangat agung di sisi Allah, bahkan tiga perkara yang akan dipertanyakan di dalam kuburan kelak. Ketika seorang hamba dimasukkan ke liang lahat, ketika seorang hamba telah dikuburkan dalam kuburnya, maka akan didatangi oleh dua malaikat yang biru dan hitam, yang bernama Munkar dan Nakir, lalu bertanya tentang tiga perkara ini: siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa Nabimu. Umat al-Islam, sesungguhnya kalimat ini penuh dengan konsekuensi. Ketika seorang hamba berkata, raditu billahi rabba, aku ridha Rabb Allah sebagai Rabbku, aku ridha Allah sebagai penciptaku, sebagai sesembahanku, konsekuensinya dia harus senantiasa melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Dia ridha Allah sebagai Rabbnya, sebagai pemiliknya, berarti dia harus ridha dengan semua keputusan yang Allah berikan kepadanya. Baik keputusan itu sesuatu yang menyenangkan hatinya, ataupun keputusan itu sesuatu yang tidak menyenangkan hatinya. Karena ini adalah merupakan konsekuensi yang agung dari perkataan seorang hamba, raditu billahi rabba, aku ridha Allah sebagai Rabbku, sehingga ia hanya menyembah Allah, sehingga ia menjauhkan kesyirikan, dia tidak menjadikan berhala-berhala selain Allah, tidak menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, karena dia ridha Allah sebagai Rabbnya. Dia pun tidak ridha apabila dijadikan selain Allah sebagai tandingan, berupa kuburan, berupa pepohonan, berupa bebatuan, ataupun selain Allah Rabbul Alamin. karena dia hanya ridha Allah sebagai Rabbnya, maka dia pun mentauhidkan Allah, sehingga hadiah hanya berdoa kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah, cinta dan bencinya karena Allah. Dia hanya takut kepada Allah. Dia pun menggantungkan perharapannya hanya kepada Allah, karena dia telah ridha bahwasanya Allah sebagai Rabbnya, Rabb satu-satunya yang ia senantiasa berdoa kepadanya. Raditu billahi rabba, aku ridha Allah sebagai Rabb. Wabil islami dina, dan aku ridha Islam sebagai agama, Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam yang diridhai oleh Allah. Karena siapa yang mencari agama selain Islam, Allah tidak akan pernah menerimanya. Wa may yabtaghi ghayra al-islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima kata Allah, dan pada hari kiamat ia termasuk orang-orang yang khasirin, orang-orang yang merugi. Na'udzubillah. Ummat al-Islam, ketika seorang menyatakan dirinya Islam sebagai agama dan aku ridha Islam sebagai agama, maka ia tidak pernah ridha kepada saudara selain agama yang diridhai oleh Allah. Sebuah konsekuensi yang besar. Ketika seorang berkata, aku ridha Islam sebagai agama, maka keriduan itulah yang menjadikan dia berusaha untuk mengetahui tentang hakikat Islam dan dalil-dalilnya. Dia beramal dengan dalil. Dia pun berusaha mengetahui tentang hakikat agamanya. Apa agama Islam itu? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berkata, Al-Islam wal istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam itu istislam lillahi bitauhid, yaitu menyerahkan diri kita kepada Allah dengan cara mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan dia pun tunduk dengan penuh ketaatan kepada Allah. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan dia pun berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku-pelakunya. Itulah Islam. Islam yang berisi taslim, yaitu penyerahan diri, ketundukan yang sempurna kepada Allah, yang tidak akan diterima Islam kecuali dengan taslim. Sebagaimana Allah berfirman, fala wa rabbik la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Tidak demi Rabbu, mereka tidak beriman. Di sini Allah meniadakan keimanan seorang hamba. Sampai kapan? Sampai mereka berhukum kepada engkau hai Muhammad dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan, dan mereka pun menerima keputusanmu dan tidak mendapatkan rasa berat untuk menerima keputusanmu, dan mereka pun taslim dengan sebenar-benarnya taslim, penyerahan yang sempurna. Itulah Islam. Ketika seorang berkata aslamtu lillah, aku masuk Islam karena Allah, berarti ia telah berusaha menyiapkan dirinya untuk menjalankan syariat Islam, untuk menjalankan perintah Islam. Demikian pula untuk menjalankan semua ajaran-ajaran Islam. Karena Allah yang memerintahkan agar kita masuk kepada Islam secara keseluruhan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara sempurna, secara keseluruhan. Tidak boleh kita masuk ke dalam Islam sebagian tanpa sebagian yang lain. Hanya mengimani sebagian, kemudian kita kafir kepada sebagian yang lain. Itu merupakan akhlak ahlul kitab. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Al-Baqarah, afatu'minu nabi ba'bil kitabi wa takfuru nabi ba'ab. Apakah kalian mengimani sebagian Alkitab dan kalian kafir kepada kita kepada sebagian yang lainnya? Ummat al-Islam, seorang Muslim yang menyatakan dirinya masuk Islam secara kafah, hendaknya dia berbangga dengan keislamannya. Karena sesungguhnya tidak ada agama yang diridhai kecuali Islam. Maka di hadapan orang-orang kufar, seorang muslim bangga, saya seorang muslim. Oleh karena itu Syekh Abdul Aziz bin Baz ketika menafsirkan firman Allah, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Siapakah yang paling baik dari orang yang berdakwah kepada kebaikan dan beramal saleh dan dia berkata dengan terang-terangan, "Sesungguhnya aku muslim." Dia menyatakan kepada manusia dengan terang-terangan, penuh dengan kebanggaan, bahwasanya dirinya muslim. Dia pun memperlihatkan syiar Islam, memperlihatkan jati dirinya sebagai seorang muslim. Terlihat dia pada pakaiannya, terlihat dia pada akhlaknya, terlihat dia pada ibadahnya. Terlihat pakaiannya seorang pakaian seorang muslim. Sangat aneh ketika seseorang menyatakan dirinya muslim, dia malu untuk berpakaian sebagai seorang muslim. Di manakah kebanggaannya? Di manakah keyakinan dia bahwasanya Islam satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah? Untuk memakai peci misalnya dia malu. Untuk memakai pakaian muslim dia malu. Yang memperlihatkan jati diri sebagai seorang muslim, padahal itu syiar Islam. Padahal Allah mengatakan, "Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, ia termasuk ketakwaan hati. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kemudian perkataan yang terakhir, وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. Dan aku ridha Muhammad sebagai Nabi. Konsekuensi yang besar tatkala seorang berkata, "Aku ridha Muhammad sebagai Nabi," artinya dia hanya ridha kepada Rasulullah sebagai panutan, sebagai suri tauladan dalam kehidupannya. Dia berusaha untuk mengikuti dan menapaki jejak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berusaha ketika berakidah sesuai dengan akidah Rasulullah, ketika beribadah sesuai dengan ibadah Rasulullah. Dia berusaha mengaplikasikan sabdanya, "Sallu kama ra'aitumuni usalli," salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berusaha untuk mencari hadis-hadis yang sahih, meninggalkan hadis-hadis yang tidak sahih. Karena itu adalah perkara yang diperintahkan oleh Rasulullah. Beliau bersabda, "Iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna akdzabul hadis." Jauhi oleh kalian sebatas dugaan, karena dugaan-dugaan itu adalah sedusta-dusta perkataan. Para ulama berkata bahwasanya hadis yang dhaif, hadis yang lemah, hanya menghasilkan dugaan yang lemah, dan dugaan yang lemah tidak boleh diamalkan dengan kesepakatan seluruh para ulama. Umat al-Islam, terutama di bulan ini, kita akan menjelang bulan Rajab, banyak kaum muslimin yang menyebarkan hadis-hadis tentang keutamaan bulan Rajab. Padahal para ulama menyatakan seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, demikian pula Al-Imam As-Suyuti dan yang lainnya, bahwasannya hadis-hadis tentang keutamaan bulan Rajab hampir semuanya palsu atau sangat dhaif, tidak ada yang sahih. Seperti hadis yang menyebutkan bahwasanya Rajab adalah bulan Allah, Sya'ban adalah bulannya Rasulullah, dan Ramadan adalah bulannya umat Islam. Seperti hadis yang menyuruh untuk banyak berselawat pada bulan Rajab, seperti hadis yang menganjurkan tentang berpuasa di bulan Rajab, semua itu adalah hadis-hadis yang tidak sahih, didustakan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat al-Islam, ketika seorang hamba berkata, "Raditu billahi rabba,"